Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih terkait dengan hadis yang ke-86 dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, inna ashaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Sungguhnya manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para tukang gambar, orang-orang yang menggambar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan permasalahan terkait dengan taswir, menggambar. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini al-musawwirun, orang-orang yang menggambar. Telah kita sebutkan faedah, sebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Bahwasanya menggambar ada dua macam, satu bagian yang disepakati keharamannya, yaitu menggambar membentuk makhluk yang bernyawa, ala wajihi timsalin, dalam bentuk patung, relief, ya, dalam bentuk patung memiliki bayangan, baik itu terbuat dari kayu, batu, tanah, dan lain sebagainya. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Tentunya hal demikian berdasarkan sekian banyak dalil. Seperti dalam hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar itu, patung-patung tersebut, yu'adzabuna yawmal qiyamah, mereka diazab pada hari kiamat, yungqalu lahum ahyu ma khalaqtum, dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Ini menunjukkan bahwasanya ini maksud dengan gambar tersebut ada gambar yang memiliki ruh, baik itu manusia, hewan, ya, singa, apa, kelinci, sapi, dan lain sebagainya. Dikatakan kepada para pembuatnya, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Dan dalil-dalil yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu yang diperselisihkan oleh ahli ilmu, taswiru ma la ruha fi, menggambar membuat sesuatu yang tidak punya ruh, tidak ada ruhnya, seperti pepohonan, matahari, bulan, bintang, sungai, dan lain sebagainya. Di antara ulama ada yang membolehkan, di antara ulama ada yang tidak membolehkan, ulama yang lainnya, dan ini yang benar bahwasanya itu diperbolehkan. Hal tersebut diperbolehkan, boleh menggambar makhluk yang tidak bernyawa. Boleh menggambar makhluk yang tidak bernyawa, seperti tumbuhan, pohon, batu, gunung, dan lain sebagainya. Seperti di antara dalilnya adalah hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Allah mengatakan siapa yang lebih zalim daripada orang yang pergi berusaha untuk membuat ya seperti ciptaanku. Falyakhluqu dzarratan au liyakhluqu habbatan au liyakhluqu sya'iratan. Kalau seorang tidak menggambar, maka silakan menggambar ya biji, kemudian apa semakna taib syairah gandum, makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Kemudian yang berikutnya yaitu menggambar sesuatu yang punya ruh namun dalam bentuk gambar. Yang pertama tadi dalam bentuk patung, relief dan semisalnya yang memiliki bayangan. Ini juga tidak dikhilaf di antara ulama dan yang benar ya dalam hal ini haramnya hal tersebut. Haramnya gambar walaupun itu hanya dua dimensi tidak ada bayangannya. Hal tersebut haram berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, seperti yang sudah kita syaratkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian permasalahan yang terkait dengan apa yang ada di zaman terakhir ini, zaman kita yang belum ada di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambar yang dihasilkan dari hasil fotografi kamera ya secara khusus, kamera khusus untuk foto, video atau memakai HP semacam atau semisal zaman kita ya, yang sangat mudah. Tapi untuk memahami hal demikian, maka kita kembali kepada dalil-dalil yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dari situ insyaallah kita akan mengerti dan memahami dan mengetahui mana yang benar dari ucapan para ulama kita, ahli ilmu di zaman kita. Sekian banyak dari ahli ilmu yang menyebutkan dan menetapkan akan haramnya hal tersebut. Seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, demikian juga Syekh Muqbil rahimahumullah. Masuk juga di zaman kita masih hidup Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dan ahli ilmu yang lainnya yang telah wafat. Nah, barakallahu fikum, terkait dengan masalah ini menggambar dengan fotografi dengan alat. Baik, kembali kepada illah atau alasan sebab diharamkannya hal tersebut. Sebab diharamkannya hal tersebut. Di antaranya yang pertama seperti dalam hadis ada di hadapan kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan bahwa orang-orang yang menggambar itu adalah orang-orang yang akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang amat pedih. Inna asyaddan nasi indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Ini merupakan ancaman yang keras, ancaman yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam bahwasanya itu adalah dosa besar. Ya. Kemudian hal yang lainnya yaitu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam mengatakan dalam hadis Abi Juhaifah, la'ana al-musawwir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menggambar. Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam melaknat orang yang menggambar. Baik. Kemudian ancaman yang lain atau bahaya yang lainnya yang menunjukkan hal tersebut masuk dalam kategori menggambar, keumuman hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Ini juga umum. Ya. Umum, baik itu gambar yang dihasilkan dari tangan langsung dengan pena, dengan pensil, dengan apa misalnya tadi dipahat buat patung, atau sekedar hanya menggunakan tombol, yang mana kalau kita lihat nanti insya Allah kita sampaikan juga, mereka beralasan kalau pakai kamera kan mudah, hanya menyentuh tombol-tombol saja. Nah, ini hal demikian dibantah telah oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Ya, insyaallah kita nukilkan juga terkait masalah tersebut. Ya. Semuanya masuk dalam keumuman. Keumuman hadis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan terkait dengan para malaikat. Annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Ya. Dalam hadis banyak, dalam hadis yang sangat banyak di antaranya Nabi mengatakan bahwasanya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada surah, ada gambar patung maupun yang berbentuk gambar. Ya. Kemudian sisi yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk menghapus, untuk menghilangkan gambar tersebut. Kalau dia berbentuk patung ya dihancurkan sehingga tidak tampak di situ bentuk patung makhluk hidupnya. Kalau berupa gambar ya bagaimana seorang bisa menghilangkan wujud dari gambar tersebut. Ya. Ini juga menunjukkan keumuman, baik gambar tersebut dihasilkan dari tangan, menggambar dengan tangan, ya, dengan pena dan lain sebagainya, ataukah dengan alat, alat yang tinggal menekan tombolnya, kemudian dia cetak, dia print sendiri, ataukah melalui percetakan masuk di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya tidakkah aku akan tahuilah aku akan mengutusmu apa yang aku telah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alla tad' timsalan illa tamastah. Fi riwayah suratan illa tamastaha. Tidaklah engkau alla tad'a timsalan, tidaklah engkau meninggalkan satu patung pun kecuali engkau ya, rusak, engkau hancurkan. Dalam sebagian riwayat suratan illa tamastaha. Tidaklah engkau meninggalkan satu gambar kecuali engkau hapus. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidak pula satu kuburan, satu makam yang menonjol lebih tinggi daripada yang lainnya. Apa bermakna ya, diagungkan kuburan tersebut kecuali engkau samakan tingginya dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Baik. Kemudian sisi yang lainnya yang menunjukkan haramnya gambar itu, yang menunjukkan keumuman baik dengan tangan manual ataukah dengan alat ya, yang canggih, bahwasanya gambar-gambar tersebut mengandung mafsadat yang sangat besar. Mengandung mafsadat yang sangat besar. Di antara mafsadatnya adalah termasuk jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Termasuk jalan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau kita kembali kepada zaman dahulu, bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka terjatuh kepada kesyirikan. Awal kalinya adalah pengagungan kepada orang-orang soleh. Mereka membuat, menggambar tokoh-tokoh mereka. Awal kalinya untuk mengingat tatkala mereka malas beribadah, tatkala mereka banyak bermaksiat kepada Allah, dibisiki oleh syaitan, ini buat gambar tokoh-tokoh kalian, orang-orang soleh kalian, sehingga kalian ke situ mengingat melihat, oh dulu ini orang-orang baik, bapak-bapak kita orang-orang soleh, mestinya kita mencontoh mereka, dibisiki oleh syaitan. Kemudian hilang generasi, datang generasi berikutnya, syaitan membisikkan lagi ya, membisikkan bahwasanya bukan hanya mengingat kebaikan-kebaikan mereka, bukan hanya niatnya itu, namun niatnya adalah mengagungkan, memuliakan gambar-gambar itu. Ya. Awal kalinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasul dengan orang-orang soleh yang telah mati itu, kemudian lama-kelamaan berubah meminta kepada orang-orang soleh. Maka demikian juga ilah tersebut berlaku dengan gambar yang dihasilkan dari tangan secara manual ataukah menggunakan alat. Menggunakan alat. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada gereja, tentang gereja yang dia lihat di negeri Habasyah, Ethiopia, di Afrika sana. Ya, tatkala sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Yuqalu laha Maria. Gerejanya namanya Maria. Fadzakarat lahu ma ra'at fiha min as-suwar. Maka Ummu Salamah menceritakan, menyebutkan kepada Nabi SAW apa yang dia lihat di dalam gereja itu berupa gambar-gambar suwar. Kata Nabi SAW, ulaika qawmun idha mata fihim al-abdu as-salihu. Mereka adalah kaum tatkala mati di tengah-tengah mereka seorang hamba yang saleh. Coba. Ya, mereka adalah kaum tatkala mati di tengah-tengah mereka hamba yang saleh. Awir rajulus saleh atau orang yang saleh. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka membuat di atas kuburan mereka masjid, tempat salat, tempat sujud. Wasawwaru fiha tilka suwar, dan mereka menggambar, membuat di kuburan itu gambar-gambar itu, tokoh-tokoh itu. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga tadi hadis atau apa yang kita sebutkan terkait dengan kaum Nuh dalam riwayat Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan ayat fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yawutha wa ya'unqa wa nasra. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi asma'u rijali salihin, hadhihi asma'u rijalin salihin. Mereka, ya, Wad, Suwa', Yawuz, Ya'uq, Nasr. Mereka adalah nama, itu adalah nama-nama orang-orang soleh. Tadi kaumnya Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Tatkala orang-orang sholat itu mati, maka syaitan membisikkan kepada mereka, ya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna. Buatkan di majelis-majelis mereka yang dahulu mereka duduk, ansoban, buatkan patung gambar, wasammauha bi asma'ihim, kasih nama, beri nama dengan nama-nama mereka, oh ini fulan, fulan, fulan. Fa'alu. Ya, lalu mereka lakukan. Awalnya gitu. Falamma ta'abbada, falamma taib, falam tu'bad, belum disembah. Belum disembah, baru tujuannya untuk mengingat. Itu loh tokoh-tokoh orang-orang saleh dulu, orang yang berjasa. Belum disembah. Falam tu'bad, hatta halaka ulaik, sampai ya generasi tadi, generasi yang membuat gambarnya, patungnya itu mati, ganti generasi berikutnya. Wa tanassakha al-ilmu fa ubidat, lalu terlupakan. Ya, makanya di sini ya andra illah, haramnya hal tersebut itu akan mengantarkan kepada dosa yang sangat besar, bahaya yang sangat besar, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk terjadinya kesyirikan. Ya, ini ilah ini ada enggak ketika berupa gambar fotografi? Ada. Ya. Kemudian ilah yang lain. Alasan yang lain. Dan dari situ kita insyaallah akan memahami apakah boleh ataukah tidak. Dan tentunya kita akan nukilkan nanti insyaallah kalam ahli ilmu untuk memahami dalil-dalil tadi. Ya. Kemudian illah yang lainnya terkait dengan haramnya gambar tersebut, yaitu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang utama, termasuk ilah yang pokok. Jadi mereka beralasan, loh, itu kan enggak jauh kalau dikatakan disembah. Ini ilah yang sangat penting, yaitu masalah al-mudhaha li khalqillah, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya termasuk di sini menyebutkan bahwasanya dari dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya menggambar itu termasuk dari dosa besar dengan sebab ancaman yang sangat keras, baik itu digambar dibuat dengan mudah atau harus dengan keahlian tertentu. Kata beliau, fasun'atuhu haramun bikulli halin. Ya. Maka menggambar, membuat hal itu haram dalam keadaan apapun. Kenapa? Li'anna fihi mudhahatan li khalqillah. Karena di situ mengandung mudhaha, menyaingi, menandingi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilah yang sangat ya penting. Dari ilah ini ya nanti masuk semuanya, semua gambar, semua patung, semua termasuk juga itu gambar tadi yang bernyawa itu masuk di dalamnya. Baik itu buatnya mudah manual ataukah menggunakan alat yang sifatnya otomatis, tinggal tekan tombolnya jalan sendiri dan lain sebagainya. Ini ilah yang sangat penting. Ya, yaitu menandingi al-mulaha, menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang nanti di akhirat orang-orang yang menggambar tersebut, baik patung ataupun gambar, akan ditantang. Ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Ya. Nabi SAW mengatakan alladzina yudahuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Dalam sebagian lafaz alladzina yushabbihuna bi khalqillah, orang-orang menyerupakan dengan ciptaannya Allah. Dalam lafaz yang lain wa man azlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang berusaha membuat, menciptakan seperti ciptaanku? Dalam lafaz yang lainnya, kullifa an yanfukha fiha ar-ruh. Dia dibebani. Dibebani untuk meniupkan pada gambar itu ruh. Berarti kan menunjukkan makhluk yang bernyawa. Nah. Taib, ini beberapa illah yang menunjukkan haramnya semua bentuk gambar, patung, gambar yang dibuat dengan cara manual, dengan tangan ataukah dengan alat ya yang canggih. Insyaallah kesempurnaannya kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.